Jagongi segera penting pikir keri yang kowe kelam tak sayang yo otombo kowe bimbang rasa kakean alasan hati tu parkir ramah cuman dorah karuang yang kehati itu layang antara uang sembarangan Impres naiki utuh aspek pastikan Sembuk tentaku lalu engkau tinggalkan Janjimu kau yang mendong Titu orang utang Atiku kesandung Aku cepat kapusan Jodoh bakal tekan Orang bakal kucolang Dicepu yang mateng Nenek orang tersegurang Jodoh.